يهديه ويتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما شاء الإخوة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore ini kita masih diberikan banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita tunaikan akan senantiasa menambah timbangan balik amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa yang sudah kita bahas dari bab-bab hadis tadi dibawakan oleh Al Hajar rahimahullah taala, menjelaskan kepada kita yang pertama tentang barang-barang yang wajib dizakati, barang-barang yang terkena zakat, baik itu dari binatang ternak, demikian pula dari emas dan perak, dan khususnya dari hububatina, dari buah-buahan dan biji-bijian pun juga tidak semuanya terbatas. Ini hububatina, kemudian juga pada binatang ternak pun juga terbatas, tidak semua ternak itu dizakati. Sebagaimana juga hububatina pun juga tidak semua yang apa yang keluar dari hasil bumi itu kemudian semuanya dizakati. Ini dengan nas dari Rasulullah SAW. Ada pun pendapat bagaimana kemarin kita bahas adalah dari pendapat Abu Hanifah rahimahullah taala, yang berpendapat semuanya kena zakat pada hubbatimar. Kemudian juga sudah kita bahas terkait dengan kadar zakatnya atau kadar nisabnya masing-masing, demikian pula kadar yang harus dikeluarkan dari masing-masing yang terkena zakat ini, barang-barang yang terkena zakat. Kemudian juga kemarin sudah kita bahas juga kaitan dengan biji-bijian. Hadis yang terakhir adalah hububat thimar, dan Rasulullah SAW menyebutkan hal-hal yang tidak kena zakat. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-509, qala al-muallif rahimahullah ta'ala وعن سهل ابن أبي حاتم رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن عباس إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. Dari Sahal bin Abi Hatmah radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kami, idza kharastum, jika kalian mengukur atau mengira-irakan dari buah, dalam hal ini adalah kurma atau anggur, ya, yakni mengira-irakan, fakhudhu, maka ambillah, wada'ut thalath, wada'ut thuluth, maka tinggalkan sepertiga untuk si pemilik barang, fa'in lam tada'ut thuluth, dan jika tidak meninggalkan sepertiganya maka tinggalkan seperempatnya. Jemaah mirakan Allah Subhanahu wa taala, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah dari Imam Ahmad dan Ashabul Sunan kecuali Ibn Majah, dan dikatakan hadis ini sahih oleh Ibn Hibban dan juga Imam Hakim rahimahumullah. Dan hadis ini ada sisi kelemahannya, di mana ada tafarrudnya salah seorang rawi dari Sahal Ibn Abi Hatim ini. Kemudian juga dari jalannya Abdullah bin Lahiyah. Dan ma'ruf Abdullah bin Lahiyah ini adalah seorang yang mukhtalaf ba'da anahtaraqa kutubuh, seorang yang hafalannya goncang setelah buku-bukunya itu terbakar. Dan namun dikatakan bahasanya hadis ini ada syawahidnya dengan sanad yang muttafaq ala sihhatihi dari jalannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Yang artinya dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita bahwa jika kita mengkira-kirakan pada macam kayak sekarang itu tebasan ya. Ini mau membeli atau membeli barang yang masih di pohonnya. Maka kata Rasulullah jika kalian maka tentunya di situ adalah dikira-kirakan, kira-kira harganya sekian atau kira-kira akan mengeluarkan sekian kintal misalkan. Dan ini tentunya ahlul khibrah, orang yang terbiasa dengan itu bisa mengira-irakan kira-kira sekian. Maka kata Rasulullah idza kharajtum fakhudhu, ambillah. Ini menunjukkan boleh, dan tinggalkan sepertiga atau seperempat. Dan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan zakat ya. Bab ini sebenarnya pada jual beli ya. Pada hadis ini pada jual beli. Bab tentang muamalah. Namun di sini kaitannya dikira-kirakan di sini juga tidak hanya ketika beli saja, juga dikira-kirakan zakatnya. Bagaimana hadis yang berikutnya? Qala wa Abbas bin Usaid radhiyallahu ta'ala anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukhrat al-'inab kama yukhrat an-naql wa tu'khad zakatuhu zabiba. Rawahu al-Khamsah fi inqita'. Dari Asab bin Wasid radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami an yukhrat al-'inab, untuk kharf. Kharf itu artinya mengira-irakan ya. Ini mengira-irakan sesuatu yang mau diambil. Tentunya dalam hal ini adalah buah-buahan atau pada biji-bijian. Dan dalam hal ini adalah yang terkena zakat kaitannya dengan anggur dan kurma. Mereka katakan an yukhrasu al-inab kama yukhrasu an-nakhlu, bagaimana dikira-kirakan pada nakhl, pada pohon kurma. Waktu khadu zakatuhu zabiba, dan dikeluarkan atau diambil zakatnya dari zabib. Hadis ini juga dibawakan oleh Imam Ahmad dan Maktab Sunan, namun hadis ini ada terputus sanadnya. Dan ini hadis ini adalah hadis mursal. Dikatakan fi inqita, maksudnya di inqita di sini bukan berarti hadis itu munqati, karena di antara hadis, jenis hadis yang ditolak apa hadis yang mardud, hadis yang lemah, itu ada dua jenis. Yang pertama ditolak atau dilemahkan karena terputus sanadnya, ini karena saqat sanad. Dan ini ada lima macam ya. Di antaranya adalah hadis muallaq, mu'dhal, munqati, mursal, dan mudallaq. Ini lima jenis dari hadis lemah yang disebabkan karena terputus sanadnya. Hanya berbeda-beda model terputusnya. Kalau dalam hadis ini yang dikatakan mursal, itu artinya adalah perkataan tabi'in, qala tabi'in qala Rasulullah. Ini sedikit faedah. Ini qala tabi'in qala Rasulullah. Berkata seorang tabi'in qala Rasulullah. Maka ini tentunya adalah putus sanadnya di akhir sanad. di akhir sanad. Ini, jadi tidak ada sahabat atau bahkan mungkin tabi'in, karena seorang tabi'in pun juga terkadang meriwayatkan dari tabi'in dari sahabat. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Maka ini lemah. Meskipun kelemahannya adalah kelemahan yang masih bisa ditutup. Artinya kalau banyak jalannya atau dikuatkan dengan riwayat yang sahih, bisa terangkat kepada derajat hasan li ghairihi. Ini hadis mursal. Kemudian yang kedua hadis mu'allaq, hadis yang terputus sanadnya dari awal sanad. Seperti misalkan Imam Bukhari, diputus sanadnya, tidak disebutkan gurunya atau syekhnya, atau bahkan terkadang cuma disebutkan sahabatnya. Qala Bukhari, qala Ibnu Umar, qala Abu Hurairah, misalkan qala Rasulullah. Maka ini namanya hadis mu'allaq. Tentunya kalau mu'allaqat dalam sahih Bukhari atau dalam sahihain, ini ada pembahasan yang tersendiri. Berbeda kalau mu'allaqat di kitab-kitab yang lain. Ada sendiri. Kemudian yang ketiganya adalah hadis mu'dal. Hadis mu'dal ini hadis yang terputus sanadnya dua orang rawi atau lebih secara berurutan. Ini mu'dal yang terputus sanadnya dua orang rawi atau lebih secara berurutan. Maka ini mu'dal. Yang mereka katakan ini Imam Baiquni, wal mu'dal as-saqitu midwutnani. Wa mu'dal as-saqitu, dan mu'dal adalah yang terputus sanadnya dua orang atau lebih. Wa ma ata mudallasan mu'ani. Kemudian ini mu'dal. Kemudian yang keempatnya adalah munqati'. Munqati' ini adalah bukan maqtu'. Kalau munqati' ini sifat dalam sanad, kalau maqtu' ini dalam matan, ya. Kalau munqati' ini terputus sanadnya hadis lemah, kalau munqati', kalau maqtu' belum tentu lemahnya. Terkadang sahih tapi hanya saja itu sampai tabi'in. Sampai tabi'in saja. Tidak sampai sahabat atau Rasulullah. Ini munqati'. Munqati' itu artinya terputus satu sanadnya. Bisa satu atau lebih, tapi dengan catatan tidak bisa satu sanad bisa terputus, bisa dua, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, tapi dengan catatan tidak berurutan. Ini munqati'. Kemudian mursal. Nah, ini pembahasan yang paling panjang dalam masalah ini karena banyak jenisnya, tapi intinya adalah hadis mursal, hadis mudallas. Hadis mudallas itu adalah hadis yang seorang rawi meriwayatkan dari syekhnya, dari gurunya yang dia mendengar, dia belajar, dia duduk garib dan meriwayatkan dari syekhnya ini, tapi dia meriwayatkan hadis yang tidak mendengar langsung dari syekhnya atau tidak mendengar langsung dari gurunya, tapi dia meriwayatkannya dari jalan yang lain. Bisa dari syekh yang lain atau bisa dari sesama kawannya. Tapi ketika meriwayatkan itu wasilah atau wasita perantara ini dibuang. Dibuang. Kemudian dipakai ungkapan seakan dia mendengar langsung dari syekhnya dengan kata-kata qala atau an, ya. Ini mursal, ya. Ini dikatakan dengan mursal isnad, ya, mursal isnad. Dan ini salah satunya, hadis ini adalah hadis yang mursal. Meskipun yang hadis mursal, hadis mursal juga termasuk hadis yang lemah pada asalnya, namun juga bisa terangkat kepada derajat hasan li ghairihi manakala ada syawahid atau ada yang menguatkannya yang sejajar atau sederajat dengan hadis mursal tersebut atau yang lebih kuat daripadanya. Ini hadis yang lemah karena terputus sanadnya. Kemudian yang kedua adalah hadis yang lemah karena sebab ta'an birrawi. Karena sebab pencelaan pada rawinya. Artinya rawinya itu ada kekurangan. Tentunya di sini tergantung kepada tingkat kekurangan yang ada pada rawi tersebut. Ini pembahasannya di Mustanad Hadis. Sekedar faedah, ya. Maka hadis ini adalah hadis yang mursal sebagaimana Ibnu Hajar sendiri mengatakan fihi inqita', ya. Hadis ini ada terputus sanadnya. Di mana di sini hadis ini disebutkan juga dalam Tafsir Hadir. Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi dan juga Nasa'i. Demikian pula Ibnu Hibban dan Imam Dzarqutni. Dari jalannya Atta bin Musaib. Dan hadis ini sumbernya dari Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Sayyid dari Attab bin Usaid. Sa'id bin Sayyid adalah kibar tabi'in. Dan Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini sendiri mengatakan bahwa Sa'id bin Sayyid tidak mendengar dari Attab bin Usaid atau Ibn Usaid ini ya. Dan terputusnya juga jelas. Karena apa? Kentara sekali kalau kita membaca biografinya dari rawi-rawi yang ada, ini memang kentara sekali dari Sa'id bin Sayyid dari Attab bin Usaid. Ini tidak ketemu. Tidak ketemu. Maka di sini menunjukkan bahwa terputus sanadnya. Ya. Karena Sa'id bin Sayyid meskipun ini kibar tabi'in ya. Kibarnya tabi'in dan beliau adalah menantunya Abu Hurairah ya radhiyallahu ta'ala. Dan jumlah riwayat ini antiwar sahabat. Kebanyakan riwayat itu dari kibar sahabat. Namun demikian juga tidak menutup kemungkinan untuk kemudian meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Dan khusus dalam hadis ini Sa'id bin Sayyid tidak mendengar dari Attab bin Usaid. Hal itu karena dari sisi lahirnya atau sejarahnya bahwa Sa'id bin Sayyid ini lahir pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sementara Attab bin Usaid ini meninggalnya di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Maksudnya dia akan ketemu di sini. Maka di sini sebagaimana ilmu mengatakan inqita'u zahir, ya. Terputusnya sangat jelas sekali. Nah, perbedaannya sangat jauh sekali. Karena tidak ketemu antara Sa'id bin Sayyid dengan Attab bin Usaid. Namun para ulama mengatakan atau Imam Nawawi mengatakan hadis ini mursal, ya. Hadis ini adalah hadis yang mursal. Tapi ini diterima oleh para imam. Dan memang mursalnya Sa'id bin Sayyid min ashabil marasid, ya. Dikatakan mursal Sa'id bin Sayyid ini min ashabil marasid. Ya. Hadis istilahnya adalah hadis mursal itu hadis yang lemah. Tapi hadis-hadis yang meskipun lemah ini artinya yang paling sahih dari hadis-hadis mursal adalah mursalnya Sa'id bin Sayyid ini. Ini karena kebanyakan riwayatnya adalah dari kibar para sahabat. Dan dikatakan hadis ini juga sesuai dengan qawaid syariah dan kaitannya dengan masalah muamalah ya. Dan hadis ini ikhwan fillah jazakumullah ini juga meskipun terputus ini sanadnya ada bisa dikuatkan, artinya juga dijadikan dalil oleh para a'immah dan juga sesuai dari sisi isi matannya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengira-irakan al-inab pada anggur sebagaimana juga pada kurma ya. Kemudian diambil zakatnya, artinya kalau kebun anggur misalkan bagi orang yang punya khibrah supaya dikira-kirakan ini anggur ya sekian misalkan ya sekian misalkan 1 hektar lah taruhlah ya anggur 1 hektar dengan kondisi yang seperti ini misalkan seorang ada super punya ngerti itu kira-kira ini kira-kira bisa panen sekian gintal. Untuk bisa panen sekian ton. Nah, kemudian keringnya menjadi zabib, ya. Menjadi zabib itu sekian. Ya. Jadi itu bisa dikira-kirakan. Ya. Kalau misalkan kira-kira bisa menghasilkan 1 kintalnya basah, ya. Kemudian keringnya minimal bisa misalkan separuhnya atau kurang misalkan, itu apa istilahnya bisa dikira-kirakan. Sebagaimana kurma juga demikian, ya. Sebagaimana kurma demikian, ketika masih hijau, ya, atau ketika sudah mulai jadi rutab, ya, ini sudah bisa dikira-kirakan. Ya. yang sudah bisa dikira-kirakan antara yang mungkin, atau mungkin kalau memang ahli khibrah ini juga punya kemampuan meskipun itu masih balang dan masih hijau ya, masih berwarna hijau, ini bisa dikira-kirakan, oh satu tandan sekian nanti hilangnya sekian ya. Ini tentunya ahli khibrah punya kemampuan ya. Kemudian diambil zakatnya zabib ya. Tapi ini adalah untuk mengukur adalah zabib, karena anggur ketika jadi buah ini belum tidak dizakati, tapi dizakati ketika sudah menjadi zabib, sudah kering. Bagaimana hadis ini? Nah, sekali lagi adalah hadis ini adalah meskipun ini hadis yang lemah, namun juga dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Mukhtaratnya mengatakan bahwa hadis ini adalah sesuai dengan qawaid syariah dan mahasiniah, kebaikan-kebaikan daripada syariat Islam terkait dengan masalah muamalah. Kemudian dari dua hadis ini juga memberikan petunjuk kepada kita, memberikan faedah kepada kita, ini juga sama-sama kharaf ya. Sama-sama dikira-kirakan. Di mana dalam hal ini tentunya ketika, dan ini juga tentunya tidak akan terjadi kaitan dengan masalah intizam ya, jibat zakat, petugas para petugas pengambil zakat ini. Di mana dalam hal ini Rasulullah SAW sebagai sebagai waliul amr ya, dalam masa itu ya, memerintahkan atau mengutus kepada para jubatul zakat, kepada para pengambil zakat ini ya, khususnya pada zakat hurub wa thimar ya, zakat pada biji-bijian dan buah-buahan itu, supaya mengira-irakan. Dan ini tentunya adalah sebagaimana dalam bab muamalah, bab hatta budu salahuha, sampai nampak kelayakannya. Jadi ketika buah itu sudah nampak layak ya, maka supaya dikira-kirakan. Dan ini Rasulullah SAW memerintahkan untuk itu. Jadi para petugas zakat juga mesti ngerti ya, khususnya bagi zakat hukum bastimar ini, punya keahlian, punya khibrah terkait dengan mengira-irakan zakat yang harus dikeluarkan nantinya. Kemudian dari hadis ini menunjukkan pula bahwasanya cukup untuk mengetahui kadar buah dan biji-bijian yang dihasilkan ini adalah dengan harus tadi, bertakdir, dengan dikira-kirakan bisa tidak perlu sebelum ditimbang itu masih dalam menggantung di pohonnya, ini sudah bisa dikira-kirakan berapa hasilnya ketika saat panennya. Dan tentunya panennya kira-kira ini dengan timbangannya yang syar'i, dengan dengan istilahnya adalah kharaf. Maka dan dalam hal ini tentunya adalah sekali lagi kepada ahli khibrah ya, orang yang punya keahlian dan istilahnya kulinone seperti itu. Tapi kalau enggak kulino, enggak terbiasa, ini tidak akan mampu untuk mengira-irakan itu. Apalagi kalau yang namanya bagi kita nih, bagi anggur dan kurma ini ya, tentunya adalah ahlul khibrah. Dimana kalau kurma atau anggur ini kan menunggu sampai zakatnya adalah keringnya sudah jadi zabib, maka juga dikira-kirakan ini keringnya adalah kurang lebih sekian. Bagaimana tukang tebas pagi itu juga paham ya. Ini ketika melihat saja ini sudah paham, nanti keluar kira-kira sekian ya, sekian kintang kering basah ya, basahnya dan keringnya kira-kira sekian itu bisa dikira-kirakan bagi ahlul khibrah. maka ini juga dijadikan dalil dalam masalah kaidah syar'iyah kaitannya dengan az-dhannul ghalib. Dhannul ghalib ini persangkaan yang kuat. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad dalam usul tsalatsah, demikian pula dalam usul fiqhul usul ya, tentang usul fiqh ini kaitannya dengan apa maratibul idrak ya, tentang maratibul idrak, tingkatan-tingkatan seseorang itu bisa tahu. Tingkatan yang pertama adalah al-ilm atau alim ya, al-ilm yang betul-betul berilmu. Namanya berilmu itu artinya menguasai betul ya, detail-detailnya. Ini ada ilmu. Kemudian di bawahnya adalah dhannul ghalib. Dhan yang bukan dhan so, persangkaan, tapi persangkaan yang kuat. Persangkaan di sini bukan persangkaan artinya yang tercela, itu bukan, tapi artinya kira-kiranya itu lebih banyak kepada kebenaran. Kira-kiranya itu lebih dari 50% ya. Jadi kalau al-ilm itu sudah 100%, ini dhannul ghalib ini setelah 50% ke sana, antara 50 sampai 100 ini. Ini dhannul ghalib. Kemudian kalau tengah-tengah ya, ini namanya syak ya, ragu-ragu antara rajih dan marjuh. Ya, ini setimbang antara kira-kira salah dan benarnya, ini setimbang, makanya namanya syak ya, ragu-ragu. Ini tingkatan yang ketiga. Kemudian yang keempat ke bawah lagi, kalau salahnya lebih besar daripada benarnya, namanya waham ya, namanya waham. Kira-kira tapi perkiraan salahnya itu lebih besar ya. Ketika mengira-ira kan itu lebih banyak salahnya perkiraan itu daripada benernya, namanya waham. Kemudian lebih ke bawah lagi, ketika sama sekali tidak tahu, ini adalah jahil ya. Dan ke bawah lagi adalah jahil murakkab ya, jahil pangkat dua. Ketika seorang tidak tahu tapi sok tahu ya, jadi makanya ini jahil murakkab. Seorang yang benar-benar tidak tahu tapi jawab, misalkan ditanya di sesuatu yang tidak tahu tapi berusaha untuk jawab dengan tanpa dalil, dengan tanpa ilmu, maka ini namanya jahal murakkab ya. Syahidnya di sini bahwa ini hadis ini adalah dijadikan dalil sebagai apa rujukan ya, dalam mengira-irakan yang benar. Jadi dikatakan dengan dhann al-ghalib. Dan al-gharib ini juga persangkaan yang kuat. Maka itu juga apa namanya bisa dijadikan sandaran untuk menentukan satu hukum ya, atau untuk memutuskan satu perkara. Ketika tidak bisa diketahui secara maksimal, yani secara penuh, maka bisa dengan dan al-gharib. Ini dari apa hadis ini. Ini kaidah yang artinya kalau untuk sampai kepada yakin itu sulit ya, maka cukup dengan ghalabatul dhan. Ghalabatul dhan atau dhannul ghalib ini mencukupi. Dan ini merupakan kaidah syar'iyah dalam ma'rifatul idrak, dalam kita mengenal atau dalam kita mengetahui sesuatu yang hak ya. Artinya juga di sini kemudian keluar kaidah mala yudraku kulluhu la yutraku junduh. Apa yang tidak diketahui secara keseluruhan itu tidak ditinggalkan secara keseluruhan ya, secara semuanya. Ini artinya la yutraku junduh. Jangan kalau kita tidak tahu tidak bisa diketahui secara keseluruhan, bukan berarti itu kemudian ditinggalkan semuanya, itu jangan ya. Ini juga terkait dari kaidah ini. Ya. Maka ini dari hadis yang azim yang keluar dari sini, bagaimana dikatakan Syekhul Islam, adalah merupakan qawaid syar'iyyah, merupakan dasar-dasar syariat. Kemudian pada hadis yang sebelumnya dari Kharsu Samrah mengira-irakan buah dan biji-bijian ini Rasulullah SAW memberikan atau memerintahkan untuk tidak mengambil secara keseluruhan dari zakatnya, tapi supaya ditinggalkan dari untuk si pemilik harta ini atau si pemilik buah dan biji-bijian ini sepertiga zakat atau seperempatnya. Artinya di sini kalau misalkan ya, seperti kemarin sudah kita bahas, misalkan padi lah, atau ya misal itu yang tempat kita kan padi, dikira-kirakan ini hasilnya sekian kintal ya, misalkan sekian kintal, misalkan taruhlah kemarin dengan nisab zakat itu 5 wasak ya, 5 wasak, kalau 1 wasaknya 130 setengah barang gitu ya, atau 180 ya, ini dikira-kirakan ya, zakatnya sekian ya, zakatnya adalah 2,5 zakatnya adalah 5% atau 10% ya, kalau airnya bayar itu adalah 5%, maka zakatnya 5%. Dari 5% ini yang dikira-kirakan, maka tinggalkan 1/4 atau 1/3. Ya. Yang harus diambil itu kan 5%, misalkan, ya. Atau 10%. Ya. Maka tinggalkan 1/3 dari yang diambil zakat itu untuk si pemilik barang ini. Ya. Ini maksud dari hadis ini, dari hadis yang pertama tadi. Jangan diambil semuanya. Ini, karena kalau 180 ya, kali 5 itu berarti berapa kemarin? 5 tambah 4, 9 ya, 9 kintal ya, iya, atau 900 kilo kan, berarti 9 kintal. Taruhlah misalkan panen 9 kintal, kira-kira 9 kintal, maka zakatnya diambil 10% ya, berarti 90 kilo ya, maka 90 kilo ini sepertiganya tinggalkan, diambil 60 kilo saja. Yang 30 kilo tinggalkan. Ini mana dari hadis ini. Kalau itu kira-kira masih dalam khorsnya, ya. Kalau masih dalam khors. Ini maksud dari hadis ini. Ini jemaah silakan Allah Subhanahu wa taala hadis yang pertama. Tapi yang jelas ini adalah menunjukkan Rasulullah SAW membolehkan untuk kemudian menghukumi dengan dhon al-ghanib ini ya. Ini ada berkaitan dengan masalah zakat, insya Allah ta'ala kita lanjutkan penjelasannya di pertemuan berikutnya. Ini barangkali wallahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan wa husnal istimaa'.